Senyum mamamu yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau. Ku berandai kau di sini mengobati rindu ruai. Dalam sunyi ku sendiri meratapi perasaan yang tak jua didengar. Takkan apa terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berhayalkan bisa bersamamu. Ku berhayal